Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala syekh imamul kabir, Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Qusayri an-Naysaburi fi sahihi bi kitab al-iman. Qala haddasana Ishaq bin Mansur, qala akhbarana Mu'adz bin Hisham, qala haddasani Abi an Qatadata, qala حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. قال المصنف رحمه الله بركات الامام مسلم رحمه الله dalam sahihnya كتاب الايمان bab orang yang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelumnya dakhalal jannah qat'an, dia akan masuk surga secara pasti. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur, Muslim berkata Ishaq bin Mansur memberitakan kepada kami, qala akhbarana Mu'adz bin Hisham, dia berkata Mu'adz bin Hisham memberitakan kepada kami, qala berkata Mu'adz bin Hisham haddatsani abi, ayahku memberitakan kepadaku, an Qatadah, dari Qatadah qala berkata Qatadah haddatsana Anas bin Malik, memberitakan kepada kami Anas bin Malik anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz bin Jabal anna nabiyallah wa Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz bin Jabal radifuhu ala rahli, kedua-duanya berboncengan di atas kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi unta, boleh jadi keldai. Qala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qala, maka Mu'adz berkata labbaika Rasulullah wa sa'adaik, aku datang memenuhi seruan panggilanmu ya Rasulullah, dan segala kebahagiaan keberuntungan ada padamu. Qala ya Mu'adz, kembali Rasulullah memanggil untuk yang kedua kalinya. Yang memanggil adalah jalbul ihtimam, menarik perhatian. Ya, wahai Mu'adz, agar orang yang dipanggil siap untuk menerima dan mendengar apapun berita akan disampaikan. Qala, kembali Mu'adz berkata labbaika Rasulullah wa sa'daik, aku datang memenuhi seruan panggilan Rasulullah, keberuntungan semuanya ada padamu. Qala ya Mu'adz, kembali Rasulullah menyeru Mu'adz kali yang ketiga, wahai Mu'adz, qala labbaika Rasulullah wa sa'daik, aku datang memenuhi seruan panggilan Rasulullah, keberuntungan ada padamu. Qala, maka Rasulullah bersabda ma min abdin, tidaklah ada seorang pun hamba yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi. Kata-kata yashhadu maknanya bersaksi, dan orang yang bersaksi haruslah orang yang mengetahui apa yang disaksikan. Ini menunjukkan syarat dalam persaksian, dia paham, tahu apa yang dia saksikan. Inilah maknanya syahadu. Karena persaksian yang tak diiringi dengan ilmu akan tertolak. Orang yang dipanggil menjadi saksi sementara tak tahu apa pun tentang apa dipersaksikan, kesaksiannya ditolak. Maka kata-kata yashhadu, tidaklah ada seorang hamba pun yang bersaksi harus dengan ilmu terhadap apa yang disaksikannya. Ya. Dan menyaksikan bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan mata hati, pengetahuan, bukan hanya dengan basar, tapi dengan basirah. Yang bersaksi dengan ilmunya. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya memang tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan baginya neraka jika persaksian tersebut adalah persaksian yang tulus, sempurna, tak dicemari dengan berbagai macam dosa-dosa. Maka persaksian ini akan menggiring dia melakukan segala macam konsekuensi daripada kalimat ini, pasti dia akan masuk surga tanpa melewati neraka, dalam pengertian tidak akan dibakar dari neraka, di neraka terlebih dahulu. Barang siapa yang persaksikan persaksian kalimat dengan benar dari hatinya dan dia tahu maknanya, tapi melanggar konsekuensinya dengan mengerjakan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, maka tak sempurna persaksiannya. Persaksian semacam ini menurut ulama ahlu sunnah, jika dia mati dalam keadaan meninggalkan sebagian perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan, mengerjakan apa-apa yang dilarang Allah, yang Allah haramkan, alias dosa-dosa besar dia kerjakan, meninggal dalam kemaksiatan, maka orang ini tidak dijamin langsung masuk ke dalam surga. Insya'a azabah, jika Allah berkehendak, Allah mengazabnya terlebih dahulu, membakar dosa-dosanya sehingga bersih, tak ada lagi dosa, baru dimasukkan ke surga. Insya'a ghafaralah, jika Allah berkehendak, Allah merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya tanpa harus singgah terlebih dahulu neraka. Jadi inilah makna illa harramahullah 'alan nar, kecuali Allah haramkan baginya neraka. Haram baginya neraka secara mutlak jika dia memiliki iman yang sempurna. Al-imanul mutlak. Ya. Dan haram baginya neraka untuk kekal selama-lamanya bila mana dia tidak memiliki al-imanul mutlak, tapi hanya memiliki mutlakul iman. Dia punya iman tapi tak sempurna. Beda antara al-imanul mutlak dan mutlakul iman. Qala ya Rasulullah, berkatalah Mu'adz, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas, bolehkah kuberitakan hal ini kepada manusia? Fayastabshiru, agar mereka bergembira mendengar hadis ini, berita ini, keterangan ini, yang bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, Muhammad hambanya dan rasulnya akan masuk surga. Bolehkah aku beritakan berita ini kepada manusia? Qala idzan yattakilu, berkata Nabi, kalau begitu, maksudnya bila mana kau sampaikan, idzan yattakilu, nanti mereka bersandar dengan kalimat ini meninggalkan amal. Nanti mereka berleha-leha, nanti mereka bersantai-santai. Maksud Nabi SAW, jangan sampaikan kepada manusia yang tidak paham daripada makna hadis ini, sehingga sebagian orang hanya dengan ya memiliki pengetahuan yang minim tentang hadis tersebut, dia meninggalkan amal. Orang-orang beriman yang imannya sempurna ketika mendengar hadis-hadis semacam ini, semakin kuat dia beramal. Orang-orang yang tak paham ilmunya, yang tak dalam, mendengar hadis macam ini meninggalkan amal, hanya bersandar dengan tauhidnya, dengan dua kalimat ini. Nanti mereka yattakilu, makna yattakilu daripada ittikal, maknanya bersandar dengan ucapan ini dan tidak beramal. Fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi. Akhirnya Mu'adz memberitakan hadis ini 'inda mautihi, manakala telah dekat kematian datang kepadanya. Ta'assuman, khawatir dia berdosa menyembunyikan hadis atau ilmu yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz memberitakan hadis ini kelak ketika dia mau meninggal karena dia khawatir dianggap menyembunyikan ilmu yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya boleh menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan, ilmaslahah, khawatir nanti orang salah memahami apa yang disampaikan, maka disembunyikan kepada sebagian orang. Berkata Abu Hurairah, aku memiliki dua kantong-kantong ilmu. Yang satu kantong ku sebarkan, yang satu ku simpan. Kalau ku beritakan apa yang terdapat dalam kantong kedua itu, akan dipotonglah leher ini. Kata para ulama, sebagaimana Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, tafsiran yang disimpan daripada Abu Hurairah adalah hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman, tentang kezaliman para penguasa, kelelemin para penguasa, penyebutan nama sebagian daripada kabilah, kabilah yang berkuasa. Jika hal ini disampaikan Abu Hurairah, khawatir akan muncul fitnah, ya, akan membahayakan dirinya, ya, dan akan membahayakan kaum muslimin karena akan muncul fitnah. Maka Abu Hurairah tak menyebutkan hadis tersebut. Inilah pendapat yang benar. Bukan sebagaimana dipahami kaum sufi bahwasanya yang disimpan Abu Hurairah adalah ilmu laduni. Ya. Ilmu laduni adalah ilmu yang dapat tanpa belajar. Menurut mereka ilmu laduni. Dan ini bertentangan dengan keterangan dari Nabi, innamal ilmu bitta'allum, ilmu dengan belajar. Tak ada orang berzikir-zikir, beribadah, tiba-tiba dapat ilmu, enggak ada. Ilmu itu dengan belajar. Maka di sini Abu Hurairah menyembunyikan hadis tersebut. Pernah suatu ketika Anas bin Malik ditanya oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, kata Hajjaj, beritakan kepadaku tentang hukuman yang paling dahsyat yang pernah diperbuat Nabi SAW kepada orang-orang yang berbuat keonaran. Maka Anas menceritakan hadis Al-Uraniyin, sebagian orang dari suku Urana yang masuk Islam, dan mereka di Madinah tak sesuai udaranya, akhirnya mereka terkena penyakit kulit, penyakit perut, pencernaan mereka bermasalah. Maka mereka minta untuk ya pindah ke tepian kota Madinah, dipindahkan Nabi di sana. Di sana mereka bersama para pengembala unta-unta zakat Nabi. Setibanya mereka di sana, mereka minum dari air susu unta, dari kencing unta, mereka pun sembuh. Manakala semuanya telah kuat, mereka sembelih pengembala unta tersebut, mereka bunuh unta, mereka larikan. Sampailah berita kepada Nabi, Rasulullah perintahkan untuk mengejar mereka. Dapatlah mereka di akhir waktu siang, ketika sudah sore. Maka mereka digiring. Ya, kemudian mereka semuanya, karena mereka membutakan mata pengembala kambing tersebut, kemudian membunuhnya. Maka Rasulullah perintahkan agar mata mereka dibutakan. Ya, kemudian Rasulullah perintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong bersilang, tangan kanan dan kaki kiri, dan dibiarkan di padang pasir kehausan sampai mati. Inilah yang paling dahsyat Rasulullah perlakukan kepada mereka. Innama jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Allah menyebutkan dalam Quran, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, yang melakukan perbuatan melampaui batas di muka bumi, an yuqattalu, mereka layak untuk dibunuh, au yusallabu, mereka layak untuk disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, mereka layak untuk dipotong tangan dan kakinya bersilang, au yunfa minal ard, atau dibuang, diasingkan. Inilah hukuman yang paling parah yang pernah Rasulullah buat kepada mereka karena kejahatan mereka. Mereka membunuh, mereka murtad, ya, mereka curi unta-unta milik kaum muslimin, milik zakat pemerintah. Ya, Anas memberitakan hadis ini kepada Al-Hajjaj yang terkenal kezalimannya. Sebagian sahabat menyayangkan, mengapa kau beritahukan kepada Hajjaj? Mereka khawatir Hajjaj menggunakan hadis ini untuk menyiksa masyarakat, membunuh masyarakat yang dianggapnya berbuat tindakan yang zalim. Hajjaj memiliki segudang kebaikan, tapi dia juga memiliki satu samudra kejelekan. Kebaikannya tenggelam dalam samudra kejelekannya. Ya, maksud kita bahwasanya memang tak semua ilmu itu harus disampaikan kepada setiap orang. Kata Ali bin Abi Thalib, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ajaklah manusia berbicara sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Aturiduna an yukadzaballah wa rasuluh. Apakah akan ingin nanti dia salah paham? Akhirnya dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Ya. Oleh karena itulah, jelas dalam hal ini, bahwasanya boleh kita menyimpan ilmu untuk kemaslahatan sesaat. Ya, untuk sebagian orang. Maka Mu'adz bin Jabal memberitakan hadis ini ta'atsuman sebelum dia wafat karena khawatir dianggap menyembunyikan ilmu. Karena ada hadis Nabi SAW, man su'ila an ilmin, yang ditanya tentang satu ilmu dan dia tahu jawabannya, fakatamahu, dia sembunyikan, aljamahullahu bilijamin minnar, Allah akan mempecutnya dengan pecutan daripada api neraka. Tak boleh menyembunyikan ilmu, tetapi bukan secara mutlak. Hadis sebelumnya, hadis Abu Hurairah telah kita baca. Rasulullah suruh sampaikan Abu Hurairah bawa dua sandalnya tentang keutamaan kalimat tauhid. Ketika dia keluar, kata Rasulullah, sampaikan kepada orang di luar pintu ini, ya, yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan sepenuh hatinya, beritakan baginya gembira dengan surga. Jumpa Umar. Umar lihat, apa yang kau bawa Abu Hurairah? Dua sandal Nabi. Untuk apa? Tanda Rasulullah suruh sampaikan kalimat ini. Kata Umar, tak usah kau sampaikan. Badai ke Rasulullah. Dia tolak dada Abu Hurairah. Abu Hurairah jatuh, terduduk. Subhanallah. Abu Hurairah kembali kepada Rasulullah, meringis, menangis. Umar di belakangnya datang, ya Rasulullah, nanti manusia berleha-leha. Kata Nabi, kalau begitu, jangan sampaikan. Jadi bukanlah Umar itu menentang Nabi SAW, tidak. Umar berpendapat ini hadis tak layak semua orang mendengarnya. Dan akhirnya Rasulullah membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Naam Ustaz, tafadhal. Qal haddatsana Syaiban bin Farruh, qal haddatsana Sulaiman ya'ni bin al-Mughirah, qal haddatsana Thabit an Anas bin Malik, قال حدثني محمود بن الربيع عن إثبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت إثبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعد الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من النبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عزم ذلك وقبره إلى مالك بن دخشم قالوا waddu annahu da'a alaih bahalaka waddu annahu asabahu syarrun faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata wa qala alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah qalu innahu yaqulu dhalik wa ma huwa fi qalbihi qala la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fayadkhulun nar aw tat'amahu qala anasun fa'ajabani hadzal hadits aqultu li ibni uktubuhu fakatabahu. Al-Imam Muslim rahimahullah berkata, Syaiban bin Farrukh memberitakan kepada kami, dia berkata, Sulaiman yaitu Ibnul Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata, Thabit menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik. Berkata Anas, Mahmud bin Rabi' memberitakan kepadaku dari Itban bin Malik. Qala, berkata Itban bin Malik, Qadimtul Madinah. Atau berkata Anas, berkata Mahmud bin Rabi' Qala qadimtul Madinah, aku datang ke kota Madinah, faliqitu Itban, aku berjumpa dengan Itban bin Malik. Faqultu, aku berkata itu Mahmud bin Rabi' Bal hadithun balagani anka, ada satu hadis yang sampai kepadaku darimu sumbernya. Ada satu hadis Nabi yang sampai kepadamu, kepadaku, ku dengar hadis ini engkau yang memberitakannya, meriwayatkannya. Ya. Asabani fi basari asy-syai. Ya, maka dia pun bercerita. Itban bercerita. Mataku terkena sesuatu penyakit yang membuat dia kabur. Tak sempurna lagi melihat. Rabun, ya, sehingga membuat dia payah untuk pergi ke masjid dan tempatnya jauh dari masjid. Ya, faba'athu ila Rasulillah SAW, inni uhibbu an ta'tiyani, karena rumahnya jauh dari masjid dan matanya pun rabun, maka dia mengirim utusan seseorang kepada Rasulullah SAW. Memesankan kepadanya, dia ingin sekali Rasulullah datang ke rumahnya. Fatusalli fi manzili, semoga engkau ya Rasulullah mau salat di rumahku. Fa attakhidhu musallan, sehingga aku menjadikan tempat salatmu itu kelak sebagai tempat salat lagi. Musalla, musalla tempat salat. Dia ingin mencari keberkahan dari Nabi SAW untuk mendatangi rumahnya, untuk salat di rumahnya agar dia jadikan tempat tersebut sebagai tempat salatnya. Qala fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man syaa Allah min ashabi, maka datanglah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang dari para sahabat yang sahabatnya. Fadakhala, dia pun masuk ke rumah laki-laki ini Itban bin Malik. Wa huwa yusalli fi manzili, dia pun salat di rumahku. Wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum, sementara sahabat-sahabat yang dia bawa sedang berbincang satu sama lain di antara mereka, berbincang-bincang tentang kaum munafik, kejelekan kaum munafik yang memecah belah kaum muslimin. Nabi salat, sahabat-sahabat yang dia bawa berbincang-bincang tentang kaum munafik. Thumma asnadu uzma dhalika wa kubrahu ila Malik ibn Dukhshum. Intinya mereka akhirnya mengatakan bahwasanya sumber daripada segala macam keburukan orang munafik ini dari seseorang yang bernama Malik bin Dukhshum. Kata mereka, anyilah biang keroknya Malik bin Dukhshum. Qalu, mereka berkata, waddu annahu da'alaihi fahalaka, sekiranya Nabi doakan si Malik bin Dukhshum, alangkah indahnya agar dia cepat mati. Mereka berharap Nabi mendoakan Malik bin Dukhshum, membuat onar menurut mereka kala itu. Sepengetahuan mereka, dan orang munafik tentunya bergerak dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dan kadang-kadang orang salah dalam menganggap, dianggap ini orang munafik padahal bukan. Ya. Wa waddu annahu asabahu syarrun. Mereka ingin sekali sekiranya Malik bin Dukhshum ini terkena hal-hal yang membuat dia tidak, ya, tidak nyaman, terkena keburukan, bencana, petaka. Faqadha Rasulullah SAW salata, Rasulullah SAW pun selesai salat di sana, di rumah sahabat Nabi ini, Itban bin Malik. Waqala, mereka membincangkan kepada Nabi tentang laki-laki ini, Malik bin Duksum. Maka berkatalah Rasulullah SAW, alaysa yashhadu an la ilaha illallah, bukankah orang yang akan bincangkan ini bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, wa anni Rasulullah, bukankah dia bersaksi aku adalah Rasulullah. Qalu, jadi Nabi mengatakan, bukankah orang yang akan bincangkan ini Muslim seperti kalian, mengikalkan kalimat syahadat? Kata mereka, ya, innahu yaqulu dhalik, ya, memang dia benar mengucapkan demikian. Wa ma huwa fi qalbihi. Tapi ucapan itu hanya di mulut, tidak sampai ke hatinya. Ya. Sahabat mengatakan itu ucapan di mulut, tak sampai ke hati. Tentunya dalam Islam kita dilarang menghukumi orang dengan apa yang terdapat dalam hatinya. Ya. Selama tidak dia tampakkan perkara-perkara yang menyisi kalimat syahadatnya, kita hukumi dia seorang Muslim, hatinya serahkan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Dan Rasulullah juga pernah marah kepada Usama bin Zaid. Dalam keadaan peperangan, ada seseorang yang sudah banyak membunuh kaum Muslimin. Usama datang kepadanya, mereka pun beradu kekuatan. Dia terdesak, orang ini dalam keadaan kritis. Ya, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah. Usama tetap membunuhnya. Ada seorang Ansar yang melihat dan mendengar. Melihat kejadian tersebut, mendengar dia telah berucap syahadat, Ansar ini memberitakan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah memanggil sahabatnya, Usama bin Zaid. Kata Nabi, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah kau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kaifa bika bila ilallah yaumul qiyamah, bagaimana nanti hari kiamat kalau dia bawa kalimat la ilaha illallahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara engkau telah membunuhnya? Berkata ketika itu Usama, ya Rasulullah, innahu qadaha ta'awudzan. Ya Rasul, dia mengucapkan kalimat ini karena takut daripada kematian, bukan daripada hatinya yang dalam. Kata Usama, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, afala syaqaqta an qalbihi, mengapa tak kau belah dadanya, mengapa tak kau belah dadanya, kau lihat dalam hatinya. Rasulullah mengatakan berkali-kali, bagaimana kau bunuh dia padahal sudah berkali mengucapkan kalimat syahadat. Ya, mengapa tak kau belah saja jantungnya, kau lihat hatinya. Karena kita dilarang menghukumi apa yang terdapat dalam hati manusia. Itu bukan kerjaan kita. Kerjaan kita adalah menghukumi apa yang dia tampakkan, apa yang dia ucapkan. Jadi kata para sahabat, wa ma huwa fi qalbihi, ya Rasulullah, memang benar dia mengucapkan, tapi itu tidak di hatinya. Dari mana kalian tahu? Qala, maka Nabi mengatakan, la yashhadu ahadun an la ilaha illallah, tidaklah ada seseorang yang mengangkat persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan bersaksi pula aku adalah Rasulullah, fa yadkhulun nar, dia tak akan masuk neraka. Dengan dua kalimat ini, ya, jika benar dia tak akan masuk neraka, tapi jika hanya ucapan di lisan saja sebagaimana orang-orang munafik, dia akan masuk neraka. Tapi kerja orang-orang hidup menghukumi apa yang mereka dengar dan lihat, bukan sampai kepada menghukumi apa yang terdapat dalam hati-hati manusia. Ya, fayadkhulun nar aw tat'amahu, tak akan mungkin neraka memakannya, melahapnya. Ya, qala Anas, berkata Anas, fa'ajabani hadzal hadis, aku sungguh kagum dengan hadis ini, menunjukkan keutamaan kalimat tauhid jika diucapkan dengan benar akan menyelamatkan seorang dari neraka. Faqultu bilni, faqultu libni, ku katakan kepada putraku, uktubhu, tulis hadis ini. Fakatabah, maka dia pun menulis. Ini menunjukkan penulisan hadis itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Ada orang-orang talis mengatakan bahwasanya hadis itu tidak ada, Itu hadis rekayasa semua. Seperti gol Ziher dari Jerman sana dan semacamnya, Yusuf Sakh. Kata mereka itu hadis buatan dinasti Bani Umayyah, enggak ada pada masa Nabi Musa hadis. Mereka berdusta dan mereka salah besar. Para sahabat itu sudah menulis hadis sejak zaman Nabi. Bahkan Rasulullah pernah dalam Haji Wada mengatakan kepada orang-orang ketika dia berpidato panjang, ada seorang laki-laki dari Yaman namanya Abu Syah. Ya Rasulullah, tuliskanlah untuk saya apa yang tadi kau katakan supaya menjadi ya, ilmu yang kekal bagi saya. Kata Nabi, uktubu li Abi Syah, uktubu li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah, tuliskan. Bagaimana juga sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwasanya dialah sahabat Nabi yang menulis daripada Nabi segalanya, katakan Nabi SAW. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan kepada aku, mengapa semua kau tulis dari Muhammad? Bukankah Muhammad berkata-kata dalam keadaan marah, dalam keadaan senang? Maka aku laporkan apa yang mereka katakan. Kata Nabi, uktub, tulislah apa yang keluar dari mulutku ini. Tidaklah keluar daripadanya kecuali kebenaran belaka. Berarti sudah ada penulisan hadis. Tapi pengkodifikasiannya dalam bentuk buku itu memang pada masa dinasti Bani Umayyah. Sebagaimana Quran itu dibukukan pada masa Abu Bakar Siddiq. Ya, setelah peperangan kaum muslimin melawan Bani Hanifah yang memiliki nabi palsu bernama Musa al-Kadzdzab. Ketika itu baru ditulis, dikumpulkan semua, dijadikan satu. Tadwin sunnah, membukukan hadis-hadis nabi itu memang baru ada pada masa dinasti Bani Umayyah. Di mana penguasa memerintahkan kepada Syihabuddin Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis kemudian membukukannya. Bukan tak ada, ada sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Malik bin Duksum yang mereka katakan ini, yang mereka singgung-singgung, kata mereka dia hanya mengucapkan dengan lisannya saja bukan dengan hatinya. Ya, dia adalah salah seorang daripada kaum Ansar. Dan para ulama ahli sejarah mempersisikan apakah dia ikut enggak pada Baiat Aqabah. Tentunya Baiat Aqabah adalah baiat yang paling agung dalam Islam, di mana kaum Ansar membaiat Nabi untuk melindungi beliau manakala Nabi datang ke negeri mereka. Ya. Berkata Al-Hafiz Ibnu Abdul Barr, lam yakhtalifu annahu syahida Badran wa ma ba'daha. Tidak ada perselisihan bahwasanya sepakat sahabat dia ikut perang Badar. Selesai. Semua sahabat yang ikut perang Badar ahli surga. Janji Nabi yang mulia SAW. Semua sahabat yang ikut perang Badar mereka ahli surga. Jadi kata Abu Amr bin Abdul Bar, tidak ada persisian dia ikut perang Badar. Wa ma ba'daha minal musyahadah. Dan peperangan-peperangan lain setelah itu. Ya. Wala yasihhu anhu an-nifaq. Tidak benar dia diklaim orang munafik. Faqad dhahara min husni islamihi ma yamna'u min ittihamih. Telah tampak daripada kebaikan Islamnya yang membuat mustahil dia itu dianggap munafik. Ya. Ini perkataan Ibnu Bar. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, waqad nassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imanihi batinan. Bahkan Nabi dalam kesempatan ini telah mempersaksikan bahwasanya hatinya beriman. Sahabat bilang, Nabi mengatakan dia mengucapkan kalimat Allah Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan Nabi mempersaksikan apa yang terdapat dalam hatinya. Dari mana Nabi tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberitahukan nama-nama sebagian orang munafik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Quran, wa min ahlil madinati, ya, dan di antara penduduk Madinah, maradu ala nifaq, mereka menentangmu dengan kemunafikan. Dan Allah beritahukan nama-nama sebagian orang munafik kepada Nabi yang mulia SAW, walaupun tak seluruhnya. Wa min ahlil madinati maradu ala nifaq, la ta'alamuhum, nahnu na'alamuhum. Engkau tak mengetahui, tapi kami mengetahuinya. Tak semua Tapi ada rentetan nama orang-orang munafik yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Ya. Dan di sini Nabi membela sahabat ini, Malik bin Dukhsum, ketika sahabat-sahabat yang mengatakan itu orang munafik. Bahkan Nabi mempersaksikan dia itu beriman dalam hatinya. Ya. Qalaha musaddiqan biha mu'taqidan sidqaha muqtariban biha ila Allah Ta'ala. Nabi mempersaksikan bahwasanya dia mengucapkan dengan tulus, dengan benar, dari hati yang dalam. Maka tak boleh kita ragukan lagi keimanannya. Apalagi di perang Badar radhiyallahu anhu Allah. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini adalah merupakan bantahan kepada ghulatul murji'ah, orang-orang ekstrim daripada kelompok murji'ah. Bianna yakfi fil iman nutqu min ghairi i'tiqad. Orang-orang murji'ah yang ekstrim mengatakan iman itu cukup dengan ucapan belaka, tanpa diiringi keyakinanmu tak masalah. Ini murji'ah yang paling ekstrim. Kata mereka iman dengan ucapan belaka. Kalau dia sudah mengucapkan, selesai. Ya. Hadis-hadis semacam ini mereka ambil sebagai pegangan mereka. Padahal banyak keterangan-keterangan lain. Orang yang mengucapkan kalimat ini daripada orang-orang munafik masuk neraka kalau tidak mereka yakini. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di tempat yang paling terbawah dari neraka. Sudah jam 6. Di luar hujan. Hari enggak hari libur. Kita hentikan sampai di sini. Kalau hari libur, kita hentikan juga sampai di sini. Kebiasaan kita jam 6 berhenti. Yang penting istiqomah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.